Seru pastinya Mas Bam. Terus ya. Acara berikutnya apa Mbak Lala? Ini yang ditunggu-tunggu oleh para SNP Mas Bam. Hmm. Ini acara puncak, yaitu acara hiburan. Dimana kita akan nyanyi bareng-bareng, kita joget bareng-bareng. Tapi tunggu dulu. Iya. Sebelum acara hiburan dimulai, kita isoma dulu. Oh, sing ototnya wis kaku, sing awake wis pegel, sembojong dhisik. Ditoto dhisik staminae, nggih. Oke. Oke lah kalau begitu tiba saatnya yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti. Artis-artis terfavoritnya Indonesia yang dimiliki Nyupalapa mau bersama kalian semuanya untuk SNPku Indonesia ya. Salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu, salam dangdut dari kami untuk Anda, all artisnya Nyupalapa. biasa. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Nyupalapa. SNP Indonesia matur sembadun. Dan ini atas permintaan dari teman-teman panitia juga manajemen dari Nyupalapa. Kita break sebentar saja beberapa menit dan insya Allah nanti habis sembahyang duhur kita lanjutkan kembali. Boleh panjenengan semuanya untuk istirahat sejenak. Terima kasih.